nandur pohong nok wetane omah wong sing edung kaya Maradona. Best. becak-becakan senengane nglencer wayah udan-udanan becake tutupan sing mancal atine tekenyar-tekenyar apa maneh jonge kemantenan mari ditemokno aksine ngantuk-ngantukan para tuane ngomong nek ngantuk dang leyan wong loro mlebu mringis koyok garangan namung semanten kitungan kula sae lan boten korongkan